بالله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وبسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد kita lanjutkan kembali kajian tafsir yang insyaallah malam ini kita akan mulai mempelajari tafsir surah Al-Anbiya. Naam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk bisa mempelajari suratul anbiya, memahaminya dengan baik dan bisa mengamalkannya dengan istiqomah. Amin. Sebelum kita mempelajari ayat demi ayat dalam suratul anbiya, maka di sini akan saya sampaikan beberapa pendahuluan terkait dengan suratul anbiya. Al-muqaddimat fi suratul anbiya. Al-awwal, suratul anbiya makkiyatun fi qawlil jami' wahiya mi'atun wa thnata asrata ayatan Suratul Anbiya itu makkiyah, menurut pendapat semua ulama ahli tafsir, dan jumlah ayatnya adalah 112 ayat. Asani An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma qala Banu Israel wal kahfu wa Maryam wa Toha wal anbiya hunna min al itaqi al awwali hunna minal itaqi baikof al-uwali wa hunna min tiladi wa hunna min tiladi rawahu al-Bukhari. Dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, surah Bani Israel, surah Al-Kahfi, surah Maryam, surah Toha, dan surah Al-Anbiya adalah pusaka-pusaka orang-orang terdahulu. Dan surat-surat itu termasuk dari pusakaku. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum. Sungguh telah dekat hisab bagi manusia. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Dalam keadaan mereka lalai dan berpaling. Ma ya'tihim min dhikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. tidaklah datang kepada mereka peringatan dari Rabb-nya yang baru, kecuali mereka mendengarnya sambil bermain-main. Lahiyatan qulubuhum, hati mereka lalai. Wa asarrun najwa alladhina zalamu hal hadza illa basar mithlukum, bahkan orang-orang yang zalim mereka secara sembunyi-sembunyi mengadakan pertemuan yang intinya menyimpulkan tidaklah Muhammad ini kecuali manusia seperti kalian. Afata'tuna as-sihra wa antum tubsirun, apakah kalian mendatangkan sihir dalam keadaan kalian melihatnya? Qala rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ardi, dia berkata, Rabbku mengetahui semua perkataan yang ada di langit dan yang ada di bumi. Wa huwa as-sami'ul 'alim, dan Allah Maha mendengar, maki Maha melihat. Qala as-Syaikh As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsiri hadza ta'ajjubun min halatin nasi wa annahu la yanja'u fihim tadhkiran wa la yar'abuna ila nadhirin wa annahum qad qaruba hisabuhum wa mujazatuhum ala a'malihim as-salihati wat-talihati wal hal annahu fi ghaflatin mu'ridun ay ghaflatan amma khuliqu lahu. Wa i'radun amma zujjiru bihi ka'annahum lid-dunya khuliqu wa litamattu'i biha wulidu wa anna Allah ta'ala la yazalu yujadditu lahum at-tadhkira wal-wa'dha wa la yazaluna fi ghaflatihim wa i'radihim. Walihada qala ma ya'tihim min dhikrim rabbi muhtasin yuzakkiruhum ma yanfa'uhum wa yahusuhum alayhi wa ma yadurhum wa yuahibuhum minhu illa stama'uhu sama'an taqumu alayhim bihil hujjah wa hum yal'abuhun. Lahiyatan qulubuhum aikulubuhum ghafilatun mu'ridatun lahiyatun bimatalibiha atunyawiyah wa abdanuhum laibatun qatistaghalu bitanawuli syahawati wal amali bil batil wal aqwali radiyati ma'anna alladhi yanbaghi lahum an yakunu bighayri hadhi sifah taqbalu qulubuhum ala amrillahi wa nahjihi wa tastami'uhu istima'an tafqahu al-murada minhu wa tas'al jawarihuhum fi ibadati rabbihim allati khuliku li ajriha wa ij'aluna al-qiyamata wal-hisaba wal-jaza'a minhum ala balin fabidhalika yatimu lahum amruhum وتستقيم أحوالهم وتزكى أعمالهم. وفي معنى قوله اقترب للناس حسابهم قولان، أحدهما أن هذه الأمة هي آخر الأمم ورسولها آخر الرسل، وعلى أمته تقوم الساعة، فقد قرب الحساب منها بالنسبة لما قبلها من الأمم، لقوله صلى الله عليه وسلم بؤست أنا والساعة كهاتين، وقرن بين إصبعيه السبابة والتي تليها. والقول الثاني أن المراد بقرب الحساب الموت، وأن من مات قامت قيامته ودخل في دار الجزاء على الأعمال، وأن هذا تعجب من كل غافل مؤرد لا يدري متى يفجأه الموت صباحا أو مساء. فهذه حالة الناس كلهم، هذه حالة الناس كلهم إلا من أدركت العناية الربانية فاستعد للموت وما بعده. نعم. فمن الله تعالى ini mengungkapkan keheranan tentang keadaan manusia, bahwa keadaan mereka itu tidak peka dengan peringatan, tidak memperhatikan Rasul yang memberi peringatan, padahal telah dekat hisab mereka, telah dekat balasan amal mereka, baik yang salihah amal baik maupun talihah amal jelek. Bahkan keadaan mereka saat itu lalai dan berpaling, lalai dari tujuan mereka diciptakan, berpaling dari peringatan yang ditujukan kepada mereka, seakan-akan mereka itu diciptakan untuk hidup di dunia, untuk bersenang-senang di dunia mereka dilahirkan. Dan bahwa Allah Ta'ala selalu memperbaharui peringatan dan nasihat untuk mereka, namun mereka masih terus lalai dan berpaling. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, tidaklah datang kepada mereka peringatan dari Rabb mereka yang selalu disampaikan dalam keadaan baru, mengingatkan mereka untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat, mendorong mereka untuk melakukannya, dan memperingatkan mereka dari perkara yang membahayakan dan menganjurkan mereka untuk meninggalkannya. Mereka memang mendengar, tapi semata-mata mendengar untuk iqamatul hujjah, dalam keadaan mereka bermain-main dan hati mereka lalai. Artinya hati mereka lalai, berpaling, terlena dengan gemerlapnya dunia. Badan mereka bermain-main, sibuk memenuhi syahwatnya, beramal dengan amal yang batil, mengucapkan perkataan yang rendah. Padahal mereka dengan sifat-sifat semacam ini seharusnya tidak memilikinya. Seharusnya hati mereka menerima perintah Allah dan larangannya. Seharusnya hati mereka mau mendengar dan memahami maksudnya. Dan anggota badan mereka berusaha untuk beribadah kepada Rabb-nya. Yang ibadah itu merupakan tujuan mereka diciptakan. Yang seharusnya mereka jadikan hari kiamat, hisab dan balasan selalu di pikiran mereka. Yang dengan itu perkara mereka bisa sempurna. Keadaan mereka bisa istiqomah. Amalan mereka bisa bersih. Adapun makna firman Allah Ta'ala, iqtarabal linasi hisabuhum, telah dekat bagi manusia hisab mereka. Ada dua versi. Yang pertama, ayat ini menunjukkan bahwasanya umat ini adalah umat yang terakhir. Rasulnya adalah rasul yang terakhir. Dan hari kiamat akan terjadi pada zaman mereka. Sungguh, hisab dekat dengan umat ini jika dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku dan hari kiamat, aku diutus dan waktu terjadinya kiamat, dekatnya seperti dua jari ini, yakni jari telunjuk dan jari yang ada di sebelahnya, ya, itu jari tengah. Versi yang kedua, maknanya ialah bahwa yang dimaksud telah dekat hisabnya adalah kematian. Orang yang mati berarti telah tegak kiamatnya, telah masuk ke dalam negeri balasan atas amalan. Dan ini berarti ungkapan keheranan bagi setiap orang yang lalai dan berpaling, yang tidak tahu kapan mati itu tiba-tiba datang, pagi atau sore. Dan inilah keadaan seluruh manusia, kecuali orang yang mendapatkan inayah dari Allah Ta'ala. Maka dia pasti akan bersiap-siap untuk menghadapi kematian dan apa yang terjadi sesudahnya. Summa zakara ma yatanaja bihil kafirun ad-dalimun ala wajhil inadi wa muqabalatil haqqi bil batil wa annahum tanajaw wa tawata'u fima bainahum ayyakulu fi rasuli sallallahu alaihi wasallam innahu bashar mislukum فَمَا الَّذِي فَضَّلَهُ عَلَيْكُمْ وَخَصَّهُ مِنْ بَيْنِكُمْ فَلَوْ إِذَا أَخَذَ مِنْكُمْ مِثْلَ دَعْوَاهُ لَكَانَ قَوْلُهُ مِنْ جِنْسِ قَوْلِهِ وَلَكِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ تَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَيَأْسَ فِيكُمْ فَلَا تُطِيعُوهُ وَلَا تُصَدِّقُوهُ وَأَنَّهُ سَاخِرٌ وَمَا جَاءَ بِهِ الْقُرْآنُ سِحْرٌ فَانْفِرُوا عَنْهُ وَنَفِّرُ النَّاسَ وَقُولُوا أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ هَذَا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ حَقًّا بِمَا شَاهَدُوا مِنَ الْآيَاتِ الْبَاهِرَةِ مَا لَمْ يُشَاهِدْ غَيْرُهُمْ وَلَكِنْ حَمَلَهُمْ عَلَى ذَلِكَ asyqa wadzulmu walinad wallahu ta'ala qad ahata ilman bima tanajaw bi wa sayjihim wa sayjazihim alayh wa li hadha qala rabbi ya'lamul qawla ay al khafiyya wal jadiyya fis sama'i wal ardi ay fi jami'i mahtawat alayhi aktaruhuma wa huwa sami'i sa'ir aswad ikhtilaf al-lughat ala tafannulil hajat al-alim bima fi dhamair wa aqinnatihi as-sa'ir. Kemudian dalam ayat selanjutnya Allah Ta'ala menyebutkan bahwa orang-orang kafir yang zalim mereka berkumpul secara sembunyi-sembunyi untuk melakukan penentangan, melawan kebenaran dengan kebatilan. Mereka secara sembunyi-sembunyi saling berbisik-bisik di antara mereka untuk mengatakan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau dianggap manusia seperti kalian. Tidak ada yang melebihkan dia atas kalian. Tidak ada yang spesial dari dia dibandingkan kalian. Seandainya salah satu dari kalian mengaku seperti pengakuannya, niscaya ucapannya sama saja. Hanya saja Muhammad ini ingin diperlakukan lebih utama dibandingkan kalian. Ingin menjadi penguasa kalian. Maka dari itu jangan kalian taati dia. Jangan kalian benarkan dia. Anggap saja dia tukang sihir. Dan Al-Quran yang dibawa itu adalah ilmu sihir. Larilah kalian darinya. Bikin manusia lari darinya. Katakanlah kepada manusia, apakah kalian mau mendatangi sihir dalam keadaan kalian melihat sendiri? Namun sebetulnya mereka mengetahui bahwasanya beliau ialah utusan Allah yang sebenarnya, karena mereka menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat mengagumkan yang tidak disaksikan oleh selain mereka. Akan tetapi yang mendorong mereka untuk melakukan penentangan itu ialah sikap keras dan zalim dan menentang. Allah Ta'ala meliputi apa yang mereka persengkongkolkan. Allah akan membalas mereka. Oleh sebab itu Allah Ta'ala berfirman, Nabi berkata, Rabbku mengetahui perkataan, baik perkataan yang sembunyi-sembunyi maupun yang terang-terangan, di langit maupun di bumi, dan di semua yang dikandung oleh langit dan bumi. Dan Allah Maha mendengar semua suara dengan berbagai macam bahasa, dengan berbagai macam hajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam batin hambanya dan apa yang mereka rahasiakan. Wallahu Ta'ala a'lam bissawab. Baik, dalam ayat yang pertama sampai yang keempat ini Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita tentang keadaan kebanyakan manusia. Mereka itu lalai dari akhirat. Mereka itu terlena dengan dunia. Sehingga peringatan-peringatan yang disampaikan kepada mereka itu hanya masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri. Tidak menyebabkan mereka sadar. Mereka lalai. Mereka bermain-main dengan dunia. Seolah-olah hidup mereka untuk dunia. Ditambah parah lagi, sebagian orang-orang kafir yang zalim bersekongkol untuk memusuhi Nabi Muhammad SAW. Mereka membuat kesepakatan bagaimana caranya agar umat manusia lari dari Nabi Muhammad SAW. Intinya, mereka menganggap Nabi itu manusia biasa. Tidak ada bedanya dengan mereka. Yang kedua, Nabi dituduh sebagai tukang sihir. Dan Al-Quran dianggap ilmu sihir. Padahal, mereka itu sebetulnya mengetahui bahwa beliau adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah Ta'ala yang benar, karena mereka mengetahui tanda-tanda kekuasaan Allah, mukjizat-mukjizat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak disaksikan oleh yang lain. Akan tetapi memang mereka itu adalah kelompok orang-orang zalim yang keras kepala, yang memang tujuan utamanya ialah menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh Allah akan membalas apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka putuskan, apa yang mereka lakukan. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, fiha fawaid. Al-faidatul ula. Ada dalam tafsir ya. Fi makna qawlihi iqtaraba linnasi hisabuhum qawlani ahaduhuma anna hadhihi ummah hiya akhir umam wa rasuluha akhir rasul wa ala ummatihi taqumus sa'ah faqad qaraba alhisabu minha binisbati lima qabla minal umam liqauli sallallahu alaihi wasallam bu'istu ana was-sa'ah kahataini wa qarna baina isba'aihi as-sababa wallati taliha wal qawlu tsani 'ala al-murad bi qurbil hisab al-maut wa anna man mata qamat qiyamatuhu wa dakhala fi daril jazai 'ala al-a'mal wa ana hadha ta'ajjubun min kulli ghafil mu'rid la yadri mata yafta'u al-maut subahan aw masaan fa hadhi halatun nasi kullihim illa man atraqatul inayah arbaniyah fasta'ata lil maut wa ma ba'dahu. Nah, kalian catat itu. Yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala telah dekat bagi manusia hisab mereka, ada dua versi. Yang pertama, ayat ini menunjukkan bahwa umat ini adalah umat yang terakhir. Dan Rasulnya juga Rasul yang terakhir. Dan hari kiamat itu akan terjadi di zaman umat ini. Maka sungguh telah dekat hisab untuk mereka dibandingkan dengan umat-umat sebelum mereka. Berdasarkan sabda Nabi SAW, aku diutus dan hari kiamat itu dekatnya seperti dua jari ini, yakni jari telunjuk dan jari yang mengiringinya, itu jari tengah. Pendapat yang kedua, bahwa yang dimaksud dengan dekatnya hisab adalah kematian. Orang yang telah mati berarti telah mengalami kiamat dan telah masuk ke negeri pembalasan amal. Dan ini merupakan bentuk keheranan bagi setiap orang yang lalai dan berpaling, yang tidak tahu kapan kematian mendatanginya, pagi atau sore. Dan ini merupakan keadaan kebanyakan manusia, bahkan seluruh manusia, kecuali mereka yang mendapatkan inayah dari Allah Ta'ala. Maka dia akan berbekal untuk kematian dan apa yang terjadi sesudahnya. Nah, asalnya An Abi Sa'id An Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hum fi ghaflatin wa hum mu'ridun. qala fid dunya. An Abi Sa'id an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hum fi ghaflatin wa hum mu'ridun qala fid dunya. Akhrajahu An-Nasa'i bi sanadin sahih. Dari Abu Sa'id, yakni Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan tentang ayat wa hum fi ghaflatin wa hum mu'ridun. Manusia dalam kelalaian dan mereka berpaling. Abu Sa'id mengatakan fid dunya. Mereka terpengaruh dengan kehidupan dunia. Jadi yang menyebabkan manusia lalai, yang menyebabkan manusia berpaling adalah fitnah dunia. Nah, waliyadzubillah. Ats-Tsalitsah. An-nadzikra fi qawlihi ta'ala ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin. An-nadzikra fi qawlihi ta'ala ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin. Thalathatu aqwal. Bahwa yang dimaksud peringatan dalam firman Allah Ta'ala ma ya'tihi min dzikrin min rabbihim muhdatsin, ini ada tiga pendapat. Al-awwal annahu al-Qur'an. Qala Ibnu Abbas. Yang pertama, peringatan tadi adalah Al-Qur'anul Karim. Ini pendapat Ibnu Abbas. Ats-Tsani annahu dzikrun minal adhkar wa laisa bil Qur'an. Hakahu Abu Sulaiman Ad-Dimaski. Hakahu Abu Sulaiman Ad-Dimaski. Bahwa peringatan itu adalah peringatan-peringatan biasa yang bukan Al-Quran. Ini disampaikan oleh Abu Sulaiman Ad-Dimaski. Salis annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalahu Al-Hasan ibn al-Fadl. Dan ketiga, peringatan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat Al-Hasan ibn al-Fadl. Nah, tiga pendapat ini saling melengkapi. Dzakar hadil aqwal Ibnu Jauzi fi tafsiri. Pendapat-pendapat ini disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam tafsirnya. Al-faidatu ats-tsalitsah. Nah, ats-tsalitsah Arabiyah. Arabiah, al-faidatu Arabiah. Anna halata aktsarin nas, anna halata aktsarin nas annahum lahiyatun qulubuhum la'ibatun abdanuhum qad istaghallu bitanawul syahwat wal amal bil batil wal aqwal al radiyah anna halata aktsarin nasi annahum lahiyatun qulubuhum la'ibatun abdanuhum qad istaghallu bitanawul syahwat wal amali bil batil wal aqwal al radiyah. Keadaan kebanyakan manusia, mereka itu lalai hatinya, badan mereka bermain-main, sibuk memenuhi syahwatnya, beramal dengan kebatilan dan perkataan-perkataan yang rendah. Al-Faidatu Al-Khamisah, Al-Hathu Al-Isti'dad Lil-Maut Wa Ma Ba'dahu, Al-Hathu Al-Isti'dad Lil-Maut Wa Ma Ba'dahu. Anjuran untuk bersiap-siap menghadapi kematian dan peristiwa-peristiwa sesudahnya. Al-Faidatu As-Sadisah, anna kuffar Quraisy qad fa'alu zulman kabira fi qawlihim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahir wa ma ja'a bi minal qur'ani sihran. Bahwa orang-orang kafir Quraisy, mereka telah melakukan kedzaliman yang sangat besar ketika mereka mengatakan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau adalah tukang sihir dan apa yang beliau bawa berupa Al-Quran adalah ilmu sihir. Nah, al-faidatu as-sabi'ah. Anna Allah Ta'ala was-sami'u li'aqwalil khalqi اختلاف اللغات العليم بأحوالهم bahwa sungguhnya Allah Ta'ala itu maha mendengar semua perkataan makhluknya dengan berbagai jenis bahasanya dan maha mengetahui keadaan-keadaan mereka. Naam, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fiikum.